Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada pagi hari ini insyaallah taala kita masih melanjutkan pembahasan Kitabus Shaum dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita akan memulai membaca bab yang ke-28. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. كتب لي باب سبد النبي صلى الله عليه وسلم. Apabila seseorang berwuduk, maka hendaknya dia menghirup air ke dalam hidungnya. Ya, ini pembahasan wudu. Ketika seorang berwudu, disyariatkan dia menghirup air ke dalam hidungnya. Dan syariat ini berlaku umum untuk semua orang yang berwudu. Berlaku umum untuk semua orang yang berwudu. Karena itu penulis berkata walam yumayyiz baina shaimi wa ghairihi. Tidak dibedakan antara orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa. Nah, syariat berwudu berlaku umum, semua kaum muslimin diperintah untuk sholat dan sholat itu dengan berwudu. Sedangkan sholat dan berwudu ini dilakukan oleh seorang muslim dalam keadaan dia berpuasa maupun tidak berpuasa. Dari sini bisa dipahami kalau Nabi bersabda hendaknya dia menghirup air, maka ini berlaku umum untuk semua orang yang berpuasa. Iya. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan bahwa sekadar seseorang itu menghirup air ke dalam mulutnya saat dia berpuasa atau ke dalam hidungnya saat dia berpuasa itu tidak membahayakan puasanya. Tidak membahayakan puasanya. Dan sudah berlalu saya sebutkan hadith Laqit ibn Sabirah riwayat Imam 4, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'ta atau balik fil istinshaq illa an takuna sha'ima." Dan bersungguh-sungguhlah engkau di dalam menghirup air kecuali kalau engkau berpuasa. Jadi menghirup air diperintah secara umum. Ya. Dan sunnahnya seseorang bersungguh-sungguh di dalam menghirup air. Itu sunnahnya. Tapi kadar bersungguh-sungguh ini hanya dianjurkan kalau dia tidak berpuasa. Adapun kalau dia berpuasa, cukup dia menghirup air dan tidak terlalu bersungguh-sungguh menghirupnya. Dia masukkan saja ke hidungnya, tidak terlalu diangkat ke atas. Kemudian beliau bawakan ucapan Al-Hasan Al-Basri dan Atha bin Abi Rabah. Kata Imam Al-Bukhari, wa qala Al-Hasanu, dan berkata Al-Hasan, la ba'sa bis-sa'uti lis-sha'imi illam yasil ila halqihi wa yaktahil. Tidak apa-apa seseorang itu menggunakan as-sa'ut. As-sa'ut ini obat dimasukkan ke hidung. Menurut Al-Hasan Al-Basri, orang yang berpuasa tidak apa-apa menggunakannya. Tapi ketentuannya, illam yasil ila halqihi. Sepanjang obat itu tidak sampai ke tenggorokannya. So, kalau dia sampai ke tenggorokan, itu namanya dia menelannya. Dan itu membatalkan puasa. Adapun kalau sekedar masuk di hidung saja, dan tidak sampai ke tenggorokan, itu tidak apa-apa. Wayak tahil, dan juga boleh seorang itu memakai celak. Ini sudah kita terangkan pada pembahasan sebelumnya, pada bab sebelumnya tentang bolehnya bercelak bagi orang yang berpuasa. Waqala Atha, dan berkata Atha, yaitu Atha bin Abi Rabah Al-Makki, intamat mada, apabila dia berkumur-kumur, ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إلا يزدرد ريقه. وما بقي في فيه. Ya. Kata beliau, kalau seseorang itu berkumur-kumur, lalu dia mengeluarkan air yang ada di mulutnya, maka ini tidak bermasalah, tidak membahayakan puasa. Sepanjang dia tidak menelan liurnya dan tidak menelan apa yang tersisa dari kumur-kumur itu. Ya, karena itu saya sebutkan kemarin, kalau seorang berkumur-kumur boleh saja, tapi setelah dia berkumur-kumur, air yang masih tersisa dia keluarkan. Dia meludah sedikit, sekadar sudah disangka bahwa ya kebanyakan air itu sudah keluar. Ya. Nah, dan tidak perlu dia mengulangi meludah berulang kali. Ya, sebab sisa yang sedikit itu tidak berbahaya, tidak membahayakan puasa. Kemudian kata beliau, wala yamdughu al-ilak atau al-ilk, dan tidak boleh dia mengunyah al-ilk. Al-ilk ini dia sejenis permen yang dikunyah dan terus berada di, bisa terus dikunyah di mulut. Iya, sebut al-ilk. Kalau di kita ada namanya gula-gula karet atau yang semisal dengan itu. Ya, kalau di orang-orang Arab biasanya dipakai luban. Luban itu asal kali digigit seperti batu, namun ketika sudah lama digigit dia seperti karet. Iya. Dan itu biasa mereka makan karena dianggap hal yang baik untuk kesehatan, bagus untuk hafalan. Iya. Jadi kalau dia ada ilk di mulutnya alat atau berkata, jangan dia menggigitnya atau jangan dia mengisapnya. Painis darare, painis dadara. Baik, painis darada riqal ilk la aqulu innahu yuftir walakin yunha anhu. Apabila dia menelan liur dari, dia memakan sejenis permen itu tadi, ilk itu tadi, kata atau saya katakan dia tidak dianggap berbuka, maksudnya dia tidak dianggap batal puasanya, tapi itu dilarang. Itu dilarang. Ya, maksudnya di sini tidak batal puasa apabila di permen tersebut sudah tidak ada lagi rasanya. Kadang gula-gula karet ya, kalau digigit sudah lama sekali digigitnya, dikunyah, itu enggak ada lagi rasanya, hanya sekedar apa? Bercampur dengan liur saja. Yang seperti ini tidak masalah. Tapi kalau masih meninggalkan rasa, kemudian dia telan, itu membatalkan puasa. Iya. Masih ada rasa permennya, kemudian dia kunyah, dia telan, itu membatalkan puasanya. Jadi maksud dari Atha di sini, kalau dia telan liurnya, itu tidak membatalkan puasa tapi dilarang. Ini kalau pada ilk itu tadi, permen itu tadi, sudah tidak ada apa? Tidak ada lagi rasanya. Iya. Kemudian kata beliau, "Painistanthara fadakhala al-ma'u halqahu la ba'sa lam yamlik." Iya. Kata beliau, kalau dia istinthar, dia menghirup air, kemudian masuk ke tenggorokannya, maka tidak apa-apa hal tersebut. Kata Atha, lam yamlik, karena itu di luar kemampuannya. Kalau ada seorang yang menghirup air ya, dan tertelan tanpa dia sengaja, maka ini tidak dipermasalahkan. Ini sama ya dengan ucapan Al-Hasan Al-Basri, yaitu sisi pendalilan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di sini. Beliau ingin menjelaskan bahwa hal yang seperti itu tidaklah membatalkan puasa, tidak membahayakan puasanya. Baik, selesai sudah bab yang ke-28. Setelah itu beliau berpindah menjelaskan bab yang ke-29. Kata beliau, babu idza jama'a fi ramadhan. Bab, apabila seseorang itu melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadhan. Ya. Sini Al-Bukhari rahimahullah mulai menjelaskan tentang salah satu pembatal puasa, yaitu melakukan hubungan suami istri. Ini pembatal puasa, bahkan ini adalah pembatal puasa yang paling berat. Karena beratnya pembatal puasa ini, siapa yang melakukannya, puasanya tidak hanya dianggap batal, tapi ada hukuman lain disebut dengan kafarah. Ada kafaranya. Batal puasanya sekaligus dia membayar kafarah. Iya. Karena khusus berhubungan suami istri bagi seorang yang berpuasa di siang hari Ramadan, ada hukum tersendiri. Al-Bukhari rahimahullah di sini memberikan beberapa bab khusus untuk menjelaskannya. Kata beliau, babu idza jama'a fi Ramadan. Bab, apabila seorang itu melakukan jima, melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Kata beliau, wa yudkaru an Abi Hurairah rafa'ahu. Dan disebutkan dari Abu Hurairah secara marfu. Sini disebut dengan kalimat yudkar. Dan yudkar ini adalah sigah tamrid, muallaq dengan sigah tamrid. Menunjukkan Imam Al-Bukhari mengisyaratkan lemahnya riwayat ini. Ya, dan memang ini hadith adalah hadith yang lemah. Sebutkan dari Abu Hurairah secara marfu', man aftara yawman min Ramadhan min ghairi udrin wala maradin lam yaqdihi siyamud dahri wa insamahu. Siapa yang berbuka satu hari di bulan Ramadhan, dia berbuka tanpa udur, bukan juga karena sakit, maka satu hari yang dia berbuka ini tidak bisa dia ganti. Tidak bisa dia ganti dengan puasa satu tahun penuh, atau puasa seterusnya selama-lamanya, walaupun dia terus berpuasa. Iya. Sekali lagi, ini hadith adalah hadith yang lemah ya. Terdapat kelemahan di dalam sanadnya. Ada tiga cacat di dalam hadith ini. Namun kandungan dari hadith ini adalah fatwa dari sebagian sahabat. Karena itu Al-Bukhari di sini berkata, wabihi qala Ibnu Mas'ud. Dan ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Iya. Syekh Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan tentang hukum orang yang berbuka di bulan Ramadan tanpa udur. Dia berbuka juga bukan karena sakit, berbuka tanpa udur. Apakah dia boleh mengganti, mengqadha puasanya? Ini masalah letak silam pendapat di kalangan ulama. Berdasarkan hadits ini, sebagian ulama berpendapat bahwa puasanya tidak bisa diganti. Dan ini untuk menunjukkan beratnya dosa. Beratnya dosa orang yang meninggalkan puasa. Ya, sama dengan orang yang meninggalkan salat. Dia kalau meninggalkan salatnya, maka salat yang dia tinggalkan tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti. Dia cukup memperbanyak salat sunnah untuk menutupi salat wajibnya yang kurang, yang bolong itu. Iya. Ini pendapat sejumlah ulama. Dan sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa puasa itu tetap diganti. Puasa tetap diganti. Dia sudah kena dosa karena berpuasa tanpa, berbuka tanpa udur. Namun kewajiban puasa ya tetap berada di atas pundaknya. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Dan Al-Bukhari rahimahullah menguatkan pendapat yang pertama. Iya. Atau menyebutkan pendapat yang pertama dari Ibnu Mas'ud dan hadith dari Abu Hurairah. Kemudian beliau bawakan pendapat yang kedua. Wa qala Sa'id ibn al-Musayyab wa Sya'bi wa Ibn Jubair wa Ibrahim wa Qatada wa Hammad yaqdi yawman makanahu. Dan berkata Sa'id ibn al-Musayyab, ini salah seorang Imam Tabi'in, wa Sya'bi, dan Sya'bi nama beliau Amir bin Syarahil, wa Ibn Jubair itu Sa'id bin Jubair, wa Ibrahim, Ibrahim An-Nakhai, wa Qatada, Qatada bin Diyama bin Khattab As-Sadusi Al-Basri, dan Hammad. Yang dimaksud di sini adalah Hammad bin Zaid. Ini semua dari ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ahli fikih. Mereka semuanya berpendapat yaqdi yawman makanahu. Dia mengganti satu hari, mengqadha satu hari sebagai ganti dari puasa yang dia tinggalkan. Iya. Jadi ini dua pendapat disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jelas ya? Iya. Jadi berkaitan dengan pembahasan orang yang meninggalkan puasa tanpa udur, bukan karena dia sakit, bukan pula karena dia lakukan perjalanan dan selainnya, dia tinggalkan tanpa udur. Ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa puasanya tidak bisa diganti lagi. Ini untuk menegaskan besarnya dosa. Ya. Dan pendapat yang kedua mengatakan tetap diganti. Mengatakan tetap diganti. Nah, dua pendapat ini dua-duanya mempunyai sisi kekuatan dari dalil. Tapi kalau seorang Alhamdulillah. Kalau seorang berusaha untuk menggantinya, maka itu lebih aman baginya. Jadi dia ganti, dan dia harapkan apa yang dia ganti itu menutupi. Ya, tapi jangan dia terlalu banyak berharap. Hendaknya dia memperbanyak ibadah sunnah, puasa sunnah, untuk menutupi puasa wajibnya. Iya. Dan ini pembahasan dibawakan di sini oleh Imam Al-Bukhari. Beliau ingin memberikan ketentuan umum bagi siapa yang berbuka tanpa sengaja. Apakah berbuka dengan makan, atau dengan minum, atau dengan melakukan hubungan suami istri. Kemudian beliau membawakan haditsnya. Kata beliau, haddatsana Abdullah ibn Munir annahu sami'a Yazid ibn Harun qala haddatsana Yahya huwa ibn Sa'id, maksudnya Yahya bin Sa'id al-Ansari, anna Abdurrahman ibn al-Qasim akhbarahu an Muhammad bin Ja'far ibn Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwailid an Abbad ibn Abdullah ibn Zubair akhbarahu annahu sami'a Aisha radhiyallahu anha taqulu. Ini hadith Aisyah ya. Aisyah berkata, inna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala innahu ihtaraq qala malak qala asabtu ahli fi ramadhan fa utiya an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimiktal yud'a al araq faqala ayna al muhtariq qala ana qala tasaddaq bihadha. Iya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang lelaki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak disebut nama lelaki ini siapa ya? Walaupun ada di kalangan ulama yang menyebutkan namanya, ada Salama bin Sakhar al-Bayadi, namun ini menurut Ibnu Hajar kurang tepat, karena Salama bin Sakhar itu nama yang melakukan pelanggaran di pembahasan zihar, sedangkan ini di pembahasan apa? Pembahasan orang yang melanggar di bulan Ramadan. Jadi orang ini tidak diketahui siapa namanya. Seorang lelaki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala innaka ihtaraq. Maka orang ini berkata, sesungguhnya saya telah terbakar. Iya. Telah terbakar. Nah, ini kalimat telah terbakar menunjukkan bahwa dia melakukan hubungan suami istri itu di atas kesengajaan, di atas dasar kesengajaan. Kemudian kalimat saya telah terbakar ini menunjukkan kesadarannya bahwa dia telah jatuh di dalam dosa dan dia menganggap dosa ini telah membakarnya. Iya. Telah membakarnya. Dan ini sifat dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Apabila mereka jatuh di dalam perbuatan yang keliru, segera mereka sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang kalau dia menzalimi dirinya kalau dia berbuat dosa yang keji atau mendzalimi dirinya, mereka mengingat Allah lalu segera ia bertobat. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus mengerjakan apa yang mereka kerjakan sedangkan mereka mengetahuinya. Iya. Baik. Kemudian dikatakan di dalam kelanjutan hadis, qala malak, maka Nabi bersabda, kenapa dengan kamu? Ya. Dia mengatakan dirinya terbakar, maka Nabi berkata, ada apa dengan kamu? Qala asabtu ahli fi Ramadan. Maka Nabi berkata, atau orang ini menjawab, saya melakukan hubungan dengan istriku di Ramadan. Maksudnya di Ramadan di sini, di siang hari Ramadan. Di siang hari Ramadan. Iya. Baik. Qala fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimiktal. Maka dibawakanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bimiktal yuda'a al-arak. Datangkan kepada beliau satu keranjang disebut satu arak. Satu arak ini dia berisi 15 sa atau senilai dengan apa? 60 mud. Faqala aina al-muhtariq? Kemudian Nabi berkata, di mana orang yang terbakar ini? Orang itu menjawab, ana, saya, wahai Rasulullah. Qala tasaddaq bihadha. Maka Nabi berkata, bersedekahlah engkau dengan hal ini. Bersedekahlah engkau dengan hal ini. Iya. Ini hadits Aisyah menjelaskan tentang kafarah. Dan di dalam kafarahnya hanya disebutkan memberi makan saja. Tidak disebut kafarah yang lainnya. Dan ini dipegang oleh sebagian ulama seperti Imam Malik dan selainnya, bahwa kafarah yang melakukan hubungan suami istri adalah dia memberi makan. Dan ini tentunya kalau dilihat kepada hadis Abu Hurairah yang akan datang, ada sedikit perbedaan. Ya, ada sedikit perbedaan. Atau ada perbedaan di dalam hukum-hukum yang disebut dalam hadis Abu Hurairah. Karena dalam hadis Abu Hurairah disebutkan 3 jenis kafarah secara berurut. Ya. Karena itu para ulama dalam menilai hadis antara hadis Aisyah ini dan hadis Abu Hurairah yang akan datang, yang mana yang didahulukan diambil? Sebagian ulama mendahulukan mengambil hadis Aisyah dan sebagiannya mengambil hadis Abu Hurairah. Dan lebih tepatnya hadis Abu Hurairah yang diambil, sebab itu yang lebih merinci. Dan kisah ini kejadiannya pada satu kisah saja, satu kejadian. Andai kata dua kejadian, maka dikatakan dua hukum. Tapi karena kejadiannya sama, maka diambil riwayat yang paling banyak merinci dan menerangkan. Itulah riwayat hadis Abu Hurairah yang akan datang diterangkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, saya akan uraikan kandungan hadis Aisyah ini di riwayat Abu Hurairah, sebab kandungannya lebih lengkap di riwayat Abu Hurairah. Kita lihat ke bab yang ke-30. Kata beliau rahimahullah, babun idza jama'a fi Ramadan walam yakun lahu syai'un fatusaddiq alayhi falyukaffir. Bab, apabila seseorang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan kemudian dia tidak memiliki sesuatu untuk membayar kafarah, lalu diberi sedekah untuknya, maka dia boleh membayar kafarah dengan sedekah tersebut. Iya. Ini judul bab yang ke-30. Maksudnya di sini, kalau ada orang yang melakukan hubungan suami istri, ini sudah melakukan pelanggaran, dia wajib bayar kafarah. Ya, dari tiga ketentuan kafarah yang dipilihkan, dia tidak mampu melakukannya. Namun dia diberi sedekah. Dia diberi sedekah. Maka boleh dia membayar kafarah dengan sedekah yang diberikan kepadanya. Ya. Ini mana bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di sini. Adapun hadis yang akan beliau sebutkan, hadis Abu Hurairah ini, ini hadis yang sangat luas dan banyak kandungan faedahnya. Sampai-sampai hadis Abu Hurairah ini ditulis oleh sebagian ulama buku tersendiri menguraikan kandungan pelajaran di dalamnya. Dan disebutkan bahwa Al-Iraqi menulis sebuah risalah, beliau menerangkan 2000 kandungan faedah dari hadis Abu Hurairah ini. Iya. Beliau terangkan 2000 kandungan pelajaran dari hadis Abu Hurairah, satu hadis, subhanallah. Iya. Ini menunjukkan bagaimana kedetailan para ulama itu di dalam membaca hadis-hadis dan memetik kandungan-kandungan hukum di dalamnya. Kata Al-Bukhari rahimahullah membawakan riwayatnya, haddatsana Abu Yaman, menceritakan kepada kami Abu Yaman yaitu Al-Hakam Ibn Nafi', qala akhbarana Syu'aib yaitu Syu'aib bin Abi Hamzah, ani Az-Zuhri, dari Az-Zuhri yaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah, qala akhbarani Humayd ibn Abdurrahman, beliau berkata memberitakan kepada kami Humayd bin Abdurrahman yaitu Humayd bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bainama nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajulun, tatkala kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah seorang lelaki. Iya. Ini memberikan kepada kita pelajaran bagaimana kebiasaan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka bermulazamah, selalu berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil ilmu, mengambil pelajaran dari Rasulullah. Dan ini keadaan para sahabat di banyak hadis seperti ini. Tatkala kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini juga menunjukkan keseriusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik para sahabat. Id ja'ahu rajulun, maka datanglah seorang lelaki. Faqala, lalu lelaki ini berkata, ya Rasulullah halaktu. Orang ini berkata, wahai Rasulullah, saya telah binasa. Saya telah binasa. Ya, perhatikan ya. Orang yang datang ini mengatakan bahwa dirinya telah binasa. Ini menunjukkan penyesalan terhadap dosa yang dia lakukan. Dan menunjukkan ia menyadari bahayanya perbuatan dosa itu. Sehingga dia anggap dirinya telah binasa. Dan ini keberadaan para sahabat menyikapi dosa. Iya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada para tabi'in di masanya, murid-murid para sahabat. Anas bin Malik berkata, innakum lata'amaluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum minasya'ar. Wa in kunna na'udduha ala ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sungguhnya kalian melakukan amalan-amalan. Amalan-amalan itu bagi kalian seperti rambut. Tapi kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap amalan itu dari hal yang menghancurkan, hal yang membinasakan. Ini perbedaannya antara pemahaman para sahabat dengan para tabi'in, orang yang datang setelah mereka. Ya. Bagaimana pula kalau para sahabat melihat manusia di masa ini, itu dosa-dosa kecil di masa para tabi'in mereka anggap remeh. Dan para sahabat menganggapnya sebagai hal yang menghancurkan. Kalau di masa ini dosa-dosa besar yang disepakati oleh umat Islam itu dosa besar, itu dianggap biasa. Dianggap sebagai suatu hal yang remeh. Ya, bukan saja dianggap remeh, kadang dianggap sebagai perkara yang lumrah. Kemajuan zaman, ya, dari peradaban yang maju. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pengampunan dan maaf. Kita hidup di masa yang seperti ini. Ini dari hal yang harus disadari. Ya. Perbuatan zina dianggap biasa, lumrah. Ya. Bahkan na'udzubillah, ya, dosa yang dikatakan hubungan antara sesama jenis itu di dalam hukum Islam, hukumnya hanya dijatuhkan hukum mati. Hanya saja berbeda pendapat para ulama tentang bagaimana cara dihukum matinya. Apakah dilempar dari gunung atau dia langsung dipenggal atau bagaimana, berbeda pendapat tentang cara menghukum matinya. Kalau sekarang, ya, dibuat wawancara, ya, antara orang-orang yang melakukannya, ya, sebagai bentuk keanekaragaman di dalam kehidupan. Ini harus disadari, dan setiap orang harus mengenal masa yang dia hidup di tengahnya. Ini masa, bukan masa yang seorang itu bergampangan di dalamnya, dia banyak tersenyum, banyak santai-santai. Sedangkan manusia di keadaan yang seperti itu, iya, keadaan yang melakukan perkara-perkara yang bisa menghancurkan, mendatangkan musibah dan malapetaka. Nah, di sini sahabat ini, beliau jatuh di dalam perbuatan dosa, melanggar di bulan Ramadan, melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Dia membahasakan dirinya, halaktu, saya sudah binasa. Di riwayat sebelumnya, ihtaraktu, ya Rasulullah, saya telah terbakar. Iya, subhanallah. Nah, kalau sekarang, oh itu biasa. InsyaAllah, besok saya enggak ulangi lagi. Ya. Kemudian, maka ketika orang ini berkata, ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, saya telah binasa. Qala malak, Nabi bertanya, ada apa dengan engkau? Ya, terdapat padanya bahwa seorang mufti, seorang yang ditanya, ya, dia meminta kejelasan kepada orang yang bertanya. Kalau pada pertanyaannya ada hal yang perlu diperjelas, ya, ada hal yang perlu diperjelas. Karena itu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu tidak semuanya bisa dijawab oleh seorang yang ditanya. Karena sebagian pertanyaan itu perlu diketahui rinciannya supaya dijelaskan hukumnya. Dan ini juga memberikan etika kepada seorang yang bertanya. Nah, kalau dia bertanya, hendaknya dia perbaiki pertanyaannya sesuai dengan kondisinya dan apa yang sepantasnya dia tanyakan. Iya. Maka orang ini menjelaskan, waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Orang ini berkata, saya melakukan hubungan dengan istriku sedangkan saya berpuasa. Sudah berlalu hadis Aisyah disebutkan fi Ramadan, di siang hari di Ramadan, di sebagian riwayat fi nahari Ramadan, di pertengahan Ramadan. Iya. Maka di sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bahwa melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan itu membatalkan apa? Batalkan puasa. Kesimpulan yang kedua, itu adalah dosa yang besar. Dosa yang besar. Karena dibahasakan di sini oleh para sahabat ini, saya telah binasa. Kemudian diperintah membayar kafarah. Dan pembayaran kafarah itu bukan untuk dosa kecil. Itu untuk dosa apa? Dosa besar. Kemudian kesimpulan yang ketiga, yang kita bisa petik, bahwa seorang yang wajib membayar kafarah disyaratkan padanya beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia melakukan hubungan suami istri. Syarat yang kedua, dia melakukan hubungan suami istri itu dalam keadaan berpuasa. Syarat yang ketiga, dia melakukan hubungan suami istri itu di bulan Ramadan. Dan syarat yang keempat, dia melakukan hubungan suami istri itu di siang hari Ramadan. Ini empat syarat. Jelas ya? Ini empat syarat. Jadi kalau dia misalnya berbuka dengan cara makan dan minum, bayar kafarah atau tidak? Jawabannya tidak bayar kafarah. Sebab yang bayar kafarah, kalau dia apa? Melakukan hubungan suami istri. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, keduanya melakukan hubungan suami istri dalam keadaan berpuasa. Ini kena kafarah. Adapun siapa yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, tapi keduanya tidak berpuasa, maka ini tidak ada kafarah baginya. Contoh misalnya seorang suami, dia pulang dari perjalanan. Ya. Dan di perjalanan dia berbuka. Dia sampai ke rumah, juga dia dapati istrinya baru bersih dari haid. Ya. Tentunya tidak berpuasa. Kalau dalam keadaan seperti ini terjadi hubungan suami istri, maka tidak ada kafarah bagi keduanya. Sebab keduanya melakukan dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak berpuasa. Karena itu syarat yang kedua, hubungan suami istri itu dilakukan dalam keadaan apa? Dalam keadaan berpuasa. Iya. Syarat yang ketiga, hubungan suami istri itu dilakukan di bulan Ramadan. Adapun siapa yang berpuasa di luar Ramadan, ya, kemudian dia melakukan hubungan suami istri, dia batalkan puasanya, maka puasanya batal, tapi dia tidak membayar kafarah. Sebab ini hukum hanya berlaku kalau hubungan suami istri terjadi di mana? Terjadi di bulan Ramadan. Kemudian syarat yang keempat, disyaratkan hubungan suami istri itu di siang hari Ramadan. Di siang hari. Adapun kalau terjadi di malam hari, itu tidak dikenakan padanya kafarah. Jelas ya? Baik, ini empat ketentuan bagi orang yang dikatakan membayar kafarah. Baik. Kalau sudah dikatakan membayar kafarah, kafarah itu harus diketahui apa bentuk-bentuknya supaya seorang bisa membayar dengannya. Maka Rasulullah menjelaskan apa kafarah yang harus dia bayar. Dan kafarahnya ada tiga, disebutkan oleh Nabi, dibayar secara berurut. Ya, dibayar secara apa? Berurut. Dipilih salah satu dari tiga, tapi dipilih secara berurut. Jadi ada pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Dia harus melihat dulu pilihan yang pertama. Kalau dia tidak mampu pilihan pertama, baru boleh dia ke pilihan yang kedua. Kalau dia tidak mampu pilihan yang kedua, baru dia boleh ke pilihan yang ketiga. Jelas ya? Tidak boleh dia mampu yang pertama langsung pindah kepada yang ketiga. Tidak boleh. Dia harus mulai dari yang pertama. Karena itu Nabi SAW pada orang ini, ketika dia sudah menyebutkan dirinya melakukan hubungan suami istri dan ia dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan, maka Nabi berkata kepadanya, menjelaskan membayar kafarah. Hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Apakah engkau mampu membeli seorang budak engkau, kemudian engkau bebaskan? Apakah engkau mampu membebaskan seorang budak? Ya, ini kafarah yang pertama ya, yaitu membebaskan seorang budak. Ya. Ini pilihan yang pertama. Karena itu Nabi tidak menyebutkan yang kedua. Disebut dulu yang pertama saja. Kamu mampu membebaskan seorang budak? Orang ini menjawablah, tidak, saya tidak mampu. Karena dia berkata tidak mampu, maka Nabi berpindah kepada pilihan yang kedua. Beliau berkata, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'in? Apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Iya. Ini jenis kafarah yang kedua. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Qala la. Maka orang ini menjawab tidak. Ya, setelah mendengar jawaban bahwa yang kedua ini juga dia tidak mampu, maka Nabi memberikan pilihan yang ketiga. Fahal tajidu it'ama 60 miskinan? Apakah engkau mampu memberi makan kepada 60 orang miskin, apakah engkau mampu memberi makan kepada 60 orang miskin? Qala la. Orang ini menjawab tidak. Iya. Baik. Dari sini kita sudah bisa memahami dan menarik kesimpulan bahwa di dalam membayar kafarah, kafarah yang dibayar, dia memilih salah satu dari tiga jenis kafarah, tapi pilihannya secara berurut. Ya, dari yang pertama dulu. Kalau dia tidak mampu yang pertama, baru yang kedua. Tidak mampu yang kedua, baru pindah kepada yang ketiga. Jadi yang pertama dia membebaskan seorang budak. Kalau dia tidak mampu membebaskan seorang budak, baru dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, baru dia memberi makan 60 orang miskin. Iya. Jadi yang pertama membebaskan seorang budak. Budak yang dimaksud di sini, ya, dimaklumi bahwa yang dimaksud adalah siapa yang dimiliki oleh manusia yang lainnya. Ya, dan ini budak, perbudakan ini sudah ada, ya, di masa-masa dari semenjak dahulu di perjalanan keberadaan umat manusia. Namun begitu Islam datang dengan tuntunan dan syariat, maka Islam mengatur masalah perbudakan ini dengan aturan yang paling indah dan paling baik. Iya. Di antara aturannya, ya, seseorang di dalam syariat Islam, untuk pembebasan budak itu dianggap sebagai sebuah ibadah. Karena itu dia dimasukkan sebagai bentuk membayar kafarah di banyak pembahasan. Ya, di pembahasan dihar, di pembahasan kafarah sumpah, di pembahasan membunuh membunuh ahlul dhimmah, kemudian di pembahasan puasa di sini, ya, membebaskan budak subhanallah dijadikan sebagai bentuk ibadah. Dan diatur tuntunan-tuntunan yang indah. Sebab orang kafir, ya, di dalam Islam itu yang diperbudak itu adalah orang kafir yang ditawan setelah terjadi peperangan. Ya, ini dari kafir yang menentang dan berbuat kerusakan. Begitu ia ditawan oleh kaum muslimin dan menjadi budak, mereka hidup di tengah kaum muslimin. Maka ada aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan kehidupan mereka. Tidak boleh menampakkan kehidupan selain daripada keislaman, selain daripada adat-adat keislaman, etika-etika keislaman, ya. Dan ini menyebabkan kejelekan mereka tertahan. Dan diharapkan keberadaan mereka di tengah kaum muslimin itu memberikan hidayah untuk mereka sehingga mereka masuk ke dalam Islam. Jelas ya? Sehingga mereka masuk dalam Islam. Ini diantara maksud dari adanya perbudakan ini dan bagaimana Islam mengaturnya. Ya. Bagaimana Islam mengaturnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana dalam segala tuntunan dan syariat yang Allah tetapkan untuk kaum muslimin. Kemudian kafarah yang kedua, kalau tidak mampu membebaskan budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut ini 2 bulan tidak putus. Jelas ya? Kapan dia putus dengan sengaja, tanpa udzur, maka dia wajib mengganti lagi dari awal. Iya. Sekarang dia sudah berpuasa 40 hari. Kemudian dia berkata, oh, saya istirahat dulu 1 hari. Tidak ada udzur, maka dia wajib mengulangi lagi 40 hari dari awal. 2 bulan apa? Berturut-turut. Karena itu kata para ulama, 2 bulan berturut-turut ini hendaknya dia mencari 2 bulan yang tidak diselingi dengan hari yang dilarang berpuasa. Ya, kan ada 5 hari dalam Islam dilarang berpuasa di 5 hari itu. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik, tiga hari tasyrik. Tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Ini lima hari dilarang berpuasa. Jadi kalau dia ingin berpuasa, ya, dia mencari yang bukan di tanggal 1 Syawal, dan dia mencari yang tidak diselingi dengan apa? Bulan Dzulhijjah. Supaya dia bisa berpuasa dua bulan berturut-turut. Kemudian kafarah yang ketiga, kalau dia tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Ya. 60 orang miskin ini diberi makan sesuai dengan kadar satu mud. Sebagaimana akan datang nanti. Ya. Penjelasan orang ini diberi korma satu arak. Dan satu arak itu berisi 15 sa. Dan 15 sa itu adalah berapa? 60 mud. 60 mud itu dua telapak tangan laki-laki normal. Maksudnya bukan telapak tangannya kecil, bukan pula terlalu lebar. Yang sedang-sedang saja. Iya, itu satu mud. Jadi korma sebanyak satu mud. Dan tidak harus dengan korma, sebab konteks hadis memberi makan. Iya, memberi makan. Ingat ya, memberi makan bukan memberi uang untuk makan. Beda antara memberi makan dan memberi uang untuk apa? Makan. Jelas ya? Iya. Jadi dia memberi makan 60 orang miskin kalau dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini 3 jenis kafarah. Namun orang yang di dalam hadis ini ketika disebutkan 3 jenis kafarah ini, tiga-tiganya dia tidak mampu. Ya. Dia tidak mampu membebaskan seorang budak. Ya. Berpuasa 2 bulan berturut-turut juga dia tidak mampu. Jangankan dua bulan berturut-turut, di Ramadan saja dia melanggar. Ya, apalagi dikasih kurang dua bulan, dia tidak mampu. Memberi makan 60 orang miskin dia tidak mampu, karena dia termasuk orang yang miskin. Jelas ya? Maka tatkala dia telah menyatakan ketidakmampuannya untuk tiga jenis kafarah ini, disebutkan dalam kelanjutan hadis, famakathan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiam. Pabaina nahnu ala dhalika utiya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi araqin fiha tamrun wal araq al-miktal. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami dalam keadaan seperti itu, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu arak berisi korma. Ya, ini satu arak keranjang berisi korma. Ya, dan satu arak itu jumlahnya 15 sa, 60 mud. Karena itu kita katakan tadi bahwa dia memberi makan kadarnya paling sedikit satu mud. Iya. Kadarnya paling sedikit satu mud. Baik. Faqala aina as-sa'il? Maka Nabi bertanya, di mana orang yang bertanya tadi? Di mana tadi orang yang bertanya tentang dia melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan? Faqala ana, maka orang itu menjawab saya. Qala, maka Rasulullah bersabda, khudh hadha fatasaddaq bihi, ambillah ini dan bersedekahlah kamu dengannya. Bersedekahlah kamu dengannya. Ini sisi pendalilan Imam Al-Bukhari di sini. Menunjukkan bahwa seorang yang kena kafarah, dia boleh dibantu untuk membayar kafarah. Boleh dibantu membayar kafarah. Dia tidak mampu memberi makan 60 orang miskin, boleh dibantu, diberi duit. Ya, untuk membeli makanan, kemudian dia memberi makan 60 orang miskin. Atau dia diberi makanan, seperti Nabi di sini, memberi orang ini korma 60 sa' untuk dia bayar. Ya. Jelas ya? Baik. Setelah orang ini diberi sedekah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang ini berkata, A'ala afqara minni ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apakah saya bersedekah kepada orang yang lebih fakir daripada saya? Ya. Fawallahi ma baina labataiha yuridu alharrataini ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Katanya, ya Rasulullah, apakah saya bersedekah kepada orang yang lebih fakir daripada, apakah apa namanya saya bersedekah, sedangkan ya tidak ada antara dua tembok Madinah ini, ya, maksudnya dua gunung Madinah yang menjadi pembatas kota Madinah, ya, kalau saya bahasakan bebasnya, tidak ada di antara seluruh penduduk kota Madinah keluarga yang lebih fakir daripada keluarga kami. Jadi penanya ini mengatakan bahwa ia adalah keluarga yang paling fakir di Madinah. Bagaimana mungkin dia bersedekah kepada apa? Kepada orang lain. Padahal mereka sendiri apa? Sangat perlu. Ya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa hingga tampak gigi taring beliau. Ya. Tsumma qala at'imhu ahlak. Kemudian Nabi berkata, beri makanlah kepada keluargamu. Ya. Ini memberikan kandungan fikih yang lain. Jadi kalau seorang misalnya dia fakir, dia punya biaya, punya kemampuan untuk memberi makan 60 orang miskin. Tapi kalau dia beri makan 60 orang miskin, dia sendiri akan kekurangan. Ya, maka dia boleh mengundur sampai dia waktu ada waktu lapang. Ada waktu lapang, ya. Ada waktu dia memiliki kemampuan lebih dari kecukupannya, barulah dia membayar kafarahnya. Dan bukan artinya tatkala Nabi berkata beri makanlah kepada keluargamu, bukan artinya kafarahnya gugur, tidak. Ya. Seorang tatkala belum mampu membayar kafarah, maka kewajiban membayar kafarah tetap di pundaknya. Kapan dia punya kemampuan, segera dia bayar. Segera dia membayarnya. Ya, demikian. Baik, selesai di sini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara ringkas. Kemudian di dalam hadis berikutnya di bab yang ke 31 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babul mujami' fi Ramadan, hal yut'imu ahlahu min al-kafara idza kanu mahawij. Ya. Babul mujami', bab orang yang melakukan jima di bulan Ramadan. Bab orang yang melakukan jima di bulan Ramadan, apakah dia boleh memberi makan kepada keluarganya dari kafarah di mana mereka sendiri sangat butuh, sangat perlu. Iya. Ini sebenarnya jawabannya sudah berlalu ya dari hadis yang sudah kita bahas. Tapi ini dari keunikan Imam Al-Bukhari, beliau kadang satu hadis beliau ulangi beberapa kali dengan judul bab yang berbeda untuk menunjukkan perbedaan-perbedaan kandungan fikih di dalam bab itu. Ya. Kandungan umum di dalam bab ini, kalau seorang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, ya, ada kafarah bisa dia bayar untuk membayar kafarah. Namun kalau dia bayar kafarah mereka sendiri akan kekurangan, maka di sini ya, kemampuan itu dia pakai untuk menutupi kecukupannya dahulu, menutupi keperluan mereka dahulu. Iya. Tidak harus langsung membayar kafarah. Tapi kita katakan bahwa kapan ia memiliki kelapangan, ya, kapan ia memiliki kemampuan, dia harus segera membayar kafarah tersebut. Kemudian kata beliau, haddatsana Utsman bin Abi Syaibah. Iya. Utsman bin Abi Syaibah saudara dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, namanya Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman. Qala haddatsana Jarir, yaitu Jarir ibn Hazim An Mansur atau Jarir bin Abdul Hamid, ya, An Mansur itu Mansur bin Al-Mu'tamir an Az-Zuhri Muhammad bin Muslim an Humayd bin Abdurrahman ibn Auf an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخر وقع على امرأته في رمضان. Iya. Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, sungguhnya orang yang terakhir ini melakukan terjatuh terhadap istrinya di bulan Ramadan. Ini kinayah ya, untuk menunjukkan dia melakukan jima. Dan dia bahasakan dirinya orang yang paling terakhir. Ini pembahasan bahwa dia banyak melanggar. Iya. Maka Nabi berkata, atajidu ma tuharriru raqabah? Apakah kamu mampu untuk membebaskan seorang budak? Qala la. Dia berkata, tidak. Qala fatastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain? Apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Dia berkata, tidak. Qala atajidu ma tut'imu bihi 60 miskinan? Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah engkau mampu membebaskan 60 orang miskin, memberi makan 60 orang miskin? Dia menjawab, la, tidak. Qala, maka fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araq fihi tamrun wa huwa zabil. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu arak berisi kurma. Ya, dan arak ini adalah zabil, satu keranjang. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, orang-orang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengeluarkan zakatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau adalah pimpinan negara. Ya. Dan memang asal zakat itu diserahkan kepada negara. Kemudian pimpinan negara yang menyalurkannya kepada al-mustahikin, orang-orang yang berhak menerimanya. Ya. Ini ketentuan umum. Karena itu para sahabat ketika mengeluarkan zakat, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah yang membaginya. Ya, karena memang beliau yang paling tahu apa yang paling diperlukan oleh kaum muslimin. Yang paling diperlukan oleh kaum muslimin. Tapi kalau misalnya pemerintah mengizinkan ya, seseorang itu mengeluarkan zakatnya sendiri, maka ini tidak dipermasalahkan. Dia membaginya sendiri. Ya. Kalau dia bisa menentukan apa yang maslahat. Apa yang maslahat pada zakat tersebut. Kalau dia tidak bisa menentukan, maka dia serahkan kepada orang-orang yang lebih pandai melihat maslahat. Iya. Baik. Karena itu dari semenjak dahulu hingga hari ini, para ulama kita juga, mereka menerima orang-orang yang datang ingin menyalurkan zakatnya lewat mereka, mereka terima hal tersebut. Ya, dan mereka salurkan. Ya, sebab dimaklumi, orang yang berilmu itu lebih memahami penyaluran yang lebih baik untuk sebuah zakat itu. Karena orang yang diberi beraneka ragam maslahatnya. Ada yang diberi, dia punya satu maslahat. Ada yang diberi, dia mempunyai 3 maslahat. Ada yang diberi, ada 4 maslahat di situ. Dan ini yang bisa membedakan, menentukan adalah orang-orang yang berilmu. Iya. Maka setelah orang ini mengatakan dia tidak mampu membayar 3 jenis kafarah, maka dan Nabi diberi kurma ya, dari zakat, Nabi pun menyerahkan kurma ini kepada orang tersebut. Beliau berkata, "Atim hadza anka." Ambillah kurma ini dan beri makanlah 60 orang miskin kafarah kamu. Qala, "Ala ahwaja minna?" Maka orang ini berkata, "Ya Rasulullah, apakah kami bersedekah ya kepada orang lain padahal kami lebih butuh, lebih perlu?" Ya, tidak ada antara 2 sudut kota Madinah ini keluarga yang lebih butuh daripada kami. Ya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "At'imhu ahlak." Kalau begitu beri makanlah kepada keluargamu. Beri makanlah kepada keluargamu. Nah, dan sekali lagi sabda Nabi ini ketika mengatakan beri makanlah kepada keluargamu, bukan artinya kafarah itu gugur terhadapnya, tidak. Kafarah tidak gugur. Ya. Kapan dia punya kemampuan di waktu lain, dia tetap wajib untuk membayar kafarah. Ya wallahu taala alam. Selesai sudah bab yang ke-31. bab yang ke-32 insyaallah taala kita lanjutkan nanti selepas salat Jumat. Ya, sekarang sudah jam 11 kurang seperempat. Kita perlu persiapan. Dan mungkin panitia juga ada persiapan-persiapan di masjid untuk pelaksanaan salat Jumat. Karena itu kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.